Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan nikmatnya hari ini, pagi ini kita kembali berkumpul. Bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, dan yang lebih penting lagi bisa jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Kemarin kita berhenti pada kesunahan mengajak keluar istri dan anak-anak kita untuk sholat Id. Tapi kesunahan itu kemudian dibantah oleh Imam Taqiyuddin Ahli Sunnah rahimahullah dengan kondisi perempuan yang sekarang ada begitu ya. Iya, apalagi sekarang ya, lebih-lebih lagi begitu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال وكيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح والصحيح الأول. Sekarang teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada bagian waktu kapan dikerjakan sholat Idul Fitri gitu ya. Thumma waktuha, kemudian waktu sholat Idul, bukan Idul Fitri ya, Idul Fitri, Idul Adha begitu ya. Alhamdulillah. Ahlan Ustazul Kifri, sudah jernih. Alhamdulillah. Saya enggak ngerti sebenarnya ini jernih apa. Pokoknya nyalain komputer aja. Thumma waktuha, kemudian waktunya sholat Id, ma baina tulu'i syamsi wa zawali, yaitu antara terbit matahari, ya zawali, sampai dia zawal, sampai dia tergelincir ke arah barat. Artinya sholat itu mulainya ketika terbit. Kalau waktu biasanya sholat, waktu terbit itu kan nggak boleh kita mengerjakan sholat sampai buletan matahari itu pas di atas ufuk. Jadi sampai seluruh bagian matahari meninggalkan ufuk, itu baru orang boleh sholat. Kan gitu. Ketika terbit matahari, artinya matahari masih baru nongol cuman 1/5. 1/5 nggak ada. 1/8 misalnya, kemudian 1/4, kemudian 2/3, kemudian sampai 1/2, kemudian seterusnya baru itu buat. Jadi selama buletan matahari masih berada di bawah ufuk sebahagiannya atau bagian kecilnya atau sebahagian besarnya, itu kan defaultnya belum boleh sholat. Itu waktu di mana sholat dilarang dilaksanakan. Tapi ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, waktu itu tuh menjadi boleh. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Minhajut Thalibin, juga beliau mengatakan demikian. Ma baina tulu'i syamsi. Jadi ketika matahari sudah terbit gitu ya. Tanpa harus nunggu naik. Jadi pokoknya terbit orang udah boleh melaksanakan salat Id. Itu kan yang dianjurkan seharusnya, bukan seharusnya, dianjurkan bahwa salat Id itu diperlambat tapi salat Idul Adha yang dipercepat, kan begitu. Ma baina tulu'i syamsi waz-zawali, yaitu antara terbit matahari sampai waktu tergelincir, waktu arah barat. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagan. wakila. Tapi dikatakan ada juga pendapat la yadkhuru waqtuha. Sebagian ulama justru ini enggak kila ya. Bukan kila nih mestinya. Karena justru sebagian jumhur ulama, bukan sebagian, tapi banyak juga ulama Syafi'i yang mentakwil perkataan Imam Nawawi, maksudnya tulu usyams itu maksudnya irtifa usyams. Bukan benar-benar tulu begitu, bukan benar-benar terbit, tapi nunggu sampai naik. Artinya bulatan matahari pas di atas ufuk. Wakila, dan dikatakan la yadkhuru waqtuha, tidak masuk itu waktu sholat id illa birtifa'i syamsi, kecuali sampai meningginya matahari. Nah, ini pendapat yang bukan kila sebenarnya, tapi juga diaminkan oleh banyak ulama Syafi'i. Illa birtifa'i syamsi, kecuali dengan naiknya matahari, qadra rumhin, seukuran tombak begitu ya. Kemarin kita udah bahas nih ya, qadra rumhin itu ya sekedar mata kita melihat, bukan jarak sesungguhnya. Karena jarak sesungguhnya dari ufuk ke matahari kalau pagi itu kan ya seukuran 15 km kali gitu ya. Jauh begitu ya. Cuman ukuran pandang kita tuh kalau udah seukuran tembok begitu ya. Tombak. Ya kira-kira aja lagi ngeliat, kalau di Jakarta susah ya ngeliatnya ya. Kalau kita ngelihat ke atas tuh tembok semua, ketutupan tembok, begitu, jemuran, tower, tiang listrik, layangan gitu ya. Tapi kalau kita di pesisir pantai begitu ya, ngelihat itu matahari, kita bawa tombak, kita tancepin aja tombaknya di pantai, lihat, wah, matahari udah seukuran, tingginya seukuran tombak atau enggak kan begitu. Itu di mana waktu sholat sudah dibolehkan. Sholat apa aja? Sholat duha, termasuk sholat isyak. Sholat syuruk, kata Imam Al-Ghazali, sholat syuruk, ya ada sholat syuruk. Tapi syaratnya setelah hilang waktu qaraha, setelah hilang waktu dilarang, baru boleh sholat isyak. Kalau masih mataharinya masih segitu, ya belum boleh. Wakila la yadkhuru waktuha illa birtifa'i syamsi qadra rumhin. Wasahihul awal, yang sahih, pendapat yang sahih itu pendapat yang pertama. Ini juga memang ditulis dalam Minhajut Thalibin, teksnya begini. Mabaina tulu isyamsi wa zawal. Wal irtifa'u qadra rumhin, sedangkan waktu tingginya matahari qadra rumhin, seukuran tombak, mustahabun, itu waktu yang dianjurkan. Tapi orang udah boleh mulai sholat ketika matahari terbit, walaupun belum nyampe tinggi seukuran tombak. Tapi kalau kita nunggu matahari sampai di seukuran tombak tingginya, yaitu yang dianjurkan gitu. Jadi ada waktu mustahab dengan waktu jawaz. Waktu jawaz, waktu boleh orang mengerjakan sholat. Kan sholat itu kan gak mesti berjamaah ya. Dalam pandangan Syafi'iyah, sholat itu tidak mesti dilakukan berjamaah. Orang boleh aja ngerjainnya sholat sendiri di rumah gitu. Ya mungkin karena dia tinggal di pemukiman minoritas, jamaah yang ada itu jaraknya sekian kilometer yang terlalu lama begitu. Sedangkan dia tinggal di negara minoritas yang nggak kenal ada libur Idul Fitri gitu ya. Kalau kita kan Idul Fitri libur semua. Artinya Idul Fitri itu waktu di mana orang nggak ada yang kerja. Walaupun ada sih security itu kan nggak libur. Security Taman Mini nggak libur. Security Ragunan itu nggak libur. Tapi normalnya begitu ya, hampir semuanya pre-libur. Tapi kalau dia tinggal di komunitas yang minoritas, di tempat minoritas muslim, atau terpencil gitu, jauh dari pusat jamaah, yang kalau dia datang ke situ, kemudian kerjaannya jadi terbengkalai di negara-negara Eropa misalnya gitu ya. Itu kan negara-negara Eropa ya, siapa Pak Irvin yang kemarin ikut di sini. Itu kalau nggak ada kayak konjen Indonesia gitu ya, atau kayak komunitas, orang kan nggak bisa sholat. Ya. Sholat jamaahnya nggak mungkin terakomodasi. Yang bisa membuat dia sholat ya di rumahnya aja. Maka sholat itulah dia di rumah. Gitu. Nunggu sampai matahari tinggi. Enggak, kalau emang buru-buru mau kerja, kerjain aja sholat itu sekarang. Gitu. Jadi habis sholat subuh, assalamualaikum. Bunyi matahari mulai terbit, nah langsung ayo kita sholat, ya. Sholat id, apa namanya anaknya sama istrinya di rumah. Lu yang khutbah, khutbahnya cuma sebentar doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, bertakwalah kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita yang kemarin diijabah, dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, dia selesai. Berangkat dah dia kerja. Dianya kerja, bininya kerja, anaknya sekolah. Tinggal pembantunya di rumah. Nonton sinetron Indosiar. Cuman di luar negeri Indosiar nggak ada. Tapi kalau pakai parabola nyampe. Jadi itu dianjurkan. Anjurannya sampai matahari mulai meninggi. Tapi kalau matahari udah mulai nongol sedikit aja, itu udah boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wal irtifa'u qadra rumhin. Dan meningginya matahari seukuran tombak mustahabun, dianjurkan, bukan keharusan. Dianjurkan liyazula waqtul karaha, agar hilang waktu yang dilarang, begitu. Wa kaifiyatuha, dan teknis cara bagaimana mengerjakan sholat Id, rakaatani itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Lil adillati, karena banyak dalilnya, wa ijma'il ummati, dan juga ijma' kesepakatan seluruh umat. Wa yanwi sholat Idul Fitri, dan dia berniat sholat Idul Fitri. Awil adha, awil sholat duha, atau sholat duha. Jadi niatnya memang sholat Idul Fitri. Usalli sunnatan Idul Fitri. Ayusalli sunnatu Idul Adha. Rakaataini lillahi ta'ala. Wa yukabbiru fil ula, dan dia bertakbir di malam, bertakbir di rakaat pertama, sab'a takbiratin, 7 takbir. Ghaira takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, dia takbir lagi sebanyak 7 kali takbir. Itu rakaat pertama. Dan ini hukumnya sunnah. Bukan keanjur, bukan kewajiban. Artinya kalaupun ada orang imam sholat Id lupa gitu ya, artinya dia ya namanya manusia kan juga bisa lupa gitu. Ya mungkin lebaran sih lebaran, cuman tagihannya banyak juga dia. Jadi pas ngimamin dia lupa, nggak fokus, dia mikirin tagihan. Langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu. Nah itu ya, kadang tuh ya, dengan segala hormat ya, jamaah di masjid atau dimanapun tuh, jamaah tuh melihatnya kalau ustaz tuh gak boleh zero mistake. Harus zero mistake, gak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan dikit, wah langsung tuh ya, jadi omongan. Tergantung kapasitas populernya si ustaz gitu. Kalau ustaz tuh populer banget di masjid itu, tuh satu masjid tahu semua tuh kalau ustaz tuh pernah salah, macam-macam gitu. Kalau tuh ustaz skalanya nasional, wah itu bisa lebih heboh lagi kan. Bisa lebih heboh lagi. Jadi orang tuh pengen zero mistake. Dalam semua hal ya, bukan cuman ustaz, menteri semuanya gitu, pokoknya zero mistake. Sekalinya ada satu kesalahan, jadi artis, satu ada kesalahan langsung. Padahal kita tuh termasuk orang yang gampang lupa, gampang salah. Gitu. Artinya kalau kita ngeliat ada orang yang salah, begitu ya, jangan buru-buru ngenyek, jangan buru-buru menghina, karena kita bisa jatuh pada kesalahan yang sama. Gitu. Kan ya, karena tidak ada yang, kita tidak tahu siapa yang lebih baik di antara kita, kecuali nanti akhirnya. Kan hitungannya bukan di awal, tapi di akhir. Jadi takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Wa yukabbiru fil ula sab'at takbiratin ghairu takbiratil ihrami, wa fil thaniyati, dan di rakaat kedua 5 kali siwa takbiratul qiyam, selain takbir berdiri. Jadi takbir intiqal dari sujud berdiri Allahu Akbar itu enggak dihitung. Baru kemudian dimulai 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Mana tadi? Siwa takbiratul qiyami minas sujud. Di sini mana tanda tanya nih, kudunya titik. Titik ya TV ya. Siwa takbiratul qiyami minas sujudi titik gitu. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil. Nanti ada pendapat yang lain bahwa takbir pertama itu bukan 7 tapi 9. Takbir pertama 9, takbir rakaat kedua itu 7 kali. Memang ada perbedaan riwayat. Nah, adanya titik ganti tanda majlis masa tanda tanya begitu. Siwa takbiratis sujud. Adanya perbedaan riwayat antara 9 dan 7 atau 7 dan 5 di rokat kedua itu membuktikan bahwa ini pekerjaan bukan wajib, bukan rukun. Itu pekerjaan hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Karena salah satu karakter kewajiban itu adalah fardu. Fardu itu punya, kenapa dikatakan rukun itu dikatakan juga dengan istilah fardu sholat. Kenapa dikatakan fardu? Karena fardu itu adalah sesuatu yang punya ketetapan pasti. Itu namanya fardu. Fardu itu kalau dari kalimat faridah. Faridah itu artinya ketetapan. Ketetapan yang baku, ketetapan yang pasti yang tidak mungkin berubah. Makanya ilmu faraid disebut faraid. Jam'u faridah kan gitu. Itu bentuk jamak, bentuk plural dari kalimat faridah. Faridah itu maksudnya jatah-jatah pasti untuk ahli waris. Makanya disebut faraid. Ilmu yang menetapkan waris ahli jatah-jatah waris faraid begitu. Nah, maka itu salah satu standar rukun atau standar sesuatu yang diharuskan dalam ibadah, standar yang diharuskan dalam ibadah itu secara bahasa dia harus faridho. Dia harus sesuatu yang punya ketetapan pasti, enggak ke kiri, enggak ke kanan, kan begitu. Makanya kalau ada variasi riwayat dalam satu masalah, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu bukan keharusan. Karena tidak sesuai dengan makna faridah. Contoh ya, takbiratul ihram itu jadi fardu sholat, jadi rukun. Karena semua riwayat Nabi Muhammad yang sholat, semua riwayat sholat dari Nabi Muhammad itu selalu takbiratul ihram. Tapi doa iftitahnya nggak jadi rukun. Kenapa doa iftitahnya nggak jadi rukun? Ya tidak memenuhi kriteria faridah yang disebut jatah atau ketetapan yang pasti itu. Karena satu waktu Nabi Muhammad hanya mengucap a'udzubillah, satu waktu hanya Allahu Akbar kabira, satu waktu inni wajhtu wajhiya, satu waktu lagi Nabi Muhammad Allahumma ba'id baini. Nah, begitu juga variasi riwayat ini nih. Nah, tentang takbir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Id gitu. Jadi itu kenapa ada rukun, kenapa ada fardu. Jadi salah satu bedanya dari sisi bahasa, fardu itu sesuatu yang punya ketetapan yang pasti. Makanya dikatakan sebagai fardu atau rukun. Sampai mana tadi? Mudah-mudahan paham Fit ya, soal fardu dan sunnah itu tadi. Tidak ada tanda. Berarti bagus ingat. Ruwiya annahu alaihi salatu wasalam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi al-fitri wal adha fil ula sab'a. Nabi Muhammad yukabbir, bertakbir, kana selalu bertakbir di salat Idul Fitri dan Idul Adha fil ula, di rakaat pertama, sab'an, sebanyak 7 kali. Qabla al-qiraati, sebelum baca sesuatu. Jadi sebelum baca alhamdulillah itu dia takbir, bahkan sebelum baca yang lain doa iftitah. Jadi doa iftitah itu nanti di apa namanya, setelah takbir salat Id itu yang 7 kali. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, khamsan, Nabi Muhammad takbir 5 kali qabla al-qiraati. Rawahu at-Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Wa qala innahu hasan, Imam al-Tirmidzi mengatakan hadis ini nih hasan, bagus gitu, baik. Wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengatakan laisa fil babi syai'un asahhu min hadza. Tidak ada sesuatu yang lebih sahih daripada hadis yang ini. Jadi di antara hadis-hadis Nabi Muhammad tentang takbir salat Id, hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam At-Tirmidzi ini hadis yang paling benar begitu. itu Nabi Muhammad takbirat 7 kali di pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Wa yaqifu baina kulli takbiratin, dan di antara setiap takbir, takbir yang 7 kali itu Nabi Muhammad wa yaqif, dan dia berhenti. Kita begitu teknisnya, wa yaqifu baina kulli takbirataini, dan dia berhenti diam. Yaqif diam antara dua takbir. Qadra ayah, sekitar ayat saja, satu ayat. Satu ayat itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pokoknya antara takbir pertama dengan takbir kedua itu jeda. Jedanya berapa? Jedanya seayat. Katakanlah dia sholat id. Allahu Akbar. Takbir Hatul Ihram. Nah, kemudian baru dia. Allah. Itu takbir pertama. Setelah takbir pertama, dia diam. Diamnya seberapa? Ya, sekedar satu ayat. Satu ayat itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu kan satu ayat. Kemudian Allah takbir lagi. Jadi jangan langsung takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi qomah kan akhirnya. Jadi takbiratul takbiratul ihram, setelah itu diam, takbir lagi yang pertama diam. Jadi ada jeda, jedanya seayat. Qadra ayatin mu'tadilatin, sekedar satu ayat yang mu'tadilah, yang enggak panjang, enggak juga kependekan. Yuhallilu wa yukabbiru wa yahmid wa yahmad. Yuhallil, dia bertahlil la ilaha illallah, wa yukabbir, dia bertakbir, wa yahmad, dan dia juga memuji Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Ibni Mas'udin, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qawlan wa fi'lan. Qaulnya diriwayatkan, fi'lannya juga, pekerjaannya juga diriwayatkan. Artinya Ibn Mas'ud menyontohkan perkataan dan juga perbuatan. Wa ma'na yuhallil, dan maknanya yuhallil, membertahlil adalah yaqulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Begitu ya. Jadi anjurannya di antara takbir, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa tahmidu, dan tahmid itu artinya at-ta'zim, pengagungan. Wa hadza isyaratun ila tasbih, dan ini isyarat untuk tasbih wa tahmid. Jadi maknanya tahmid itu dua, yaitu ta'zim. Ta'zim itu berarti tasbih wa tahmid. Wa yahsun, dan bagus sekali kalau tahmid atau tasbih dan tahmid itu dibaca subhanallah walhamdulillah. Termasuk tahlil yang tadi ya. Jadi yang sebaiknya ketika antara dua takbir itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar li'annahu la'i, karena redaksi yang tadi itu yang paling cocok bilhali dalam keadaan Idul Fitri Idul Adha. Gitu. Jadi antara dua takbir itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Li'annahu la'i, karena redaksi itulah yang cocok bilhali dalam keadaan itu, dalam keadaan aid. Wajami'un li'anwa'il masyru'atin. Wajami'un li'anwa'il masyru'ati lis-salah. Ada gak yang ketinggalan, Fim? Wajami'un li'anwa'il adhkari al-masyru'ati lis-salah. Apa yang pertama? Gak ada adhkarnya. Jami'un li'anwa'il masyru'ati lisalah. Jadi kenapa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah yang dibaca? Ya itu yang paling cocok. Enggak ada. Iya. Emang enggak ada, di sini juga enggak ada. Cuman tambahan azkar itu disebutkan oleh banyak ustaz. Maksudnya wajah dan kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu yang cocok dalam keadaan Idul Fitri Idul Adha, dan sekali selain cocok, dia juga jami', dia juga mengcover, dia juga mengumpulkan lil anwa'il masyru'ati, untuk segala jenis zikir yang disyariatkan di sholat, dalam sholat. Kan ada zikir yang boleh, yang enggak boleh. Tashmitul atis, doain orang yang bersin, itu kan juga bagian dari zikir, tapi enggak boleh. Jawab salam juga bagian dari zikir, tapi enggak boleh. Ketika sholat, yang boleh di dalam sholat itu ya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dan itu dikumpulkan dalam redaksi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini yang paling cocok ketika sholat id. Selain cocok, ini juga kumpulan daripada zikir-zikir yang masyru'ah, yang dibolehkan di dalam sholat. Wahiyal baqiyatus shalihat, dan itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, emang gak ada azkarnya. di kitab ini juga enggak ada, men ditambahin. Maksudnya maknanya begitu ya, li anwa'il azkari al-mashru'ati lis-shalah. Wa hiya al-baqiyatu shalihat, dan itu adalah baqiyatu shalihat. Baqiyat shalihat artinya apa? Enggak ada artinya baqiyatu shalihat, ya baqiyatu shalihat begitu. Karena itu yang disebutkan dalam teks hadis Nabi Muhammad. Kama qala Ibnu Abbas. Jadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan istilah al-baqiyatus shalihat. Dan Nabi Muhammad mengatakan istakthiru min al-baqiyatus shalihat. Banyak-banyak baca al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat itu apa Nabi Muhammad? Itu dalam riwayat Imam Muslim ya, Sayyidina Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, saya lupa. Al-baqiyatus shalihat itu apa ya Rasul? Rasul ngejelasin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambahin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tambahin lagi Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkum. Wa hiya al-baqiyatus shalihatu kama qala Ibnu Abbas, dia adalah baqiyatus shalihat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Wa jama'atun, dan juga banyak yang mengatakan itu. Berarti riwayatnya riwayat Ibnu Abbas nih berarti. Dan jadi bukan cuma Ibnu Abbas yang mengatakan, tapi jamaah banyak kelompok ulama juga menyebut, yaitu namanya al-baqiyatus shalihat. Walau nasiyat takbiran, kalau seandainya dia lupa takbir yang tadi itu, yang tadi kita bilang takbir 7 kali di rokat pertama, 5 kali rokat kedua, dia lupa wasyara'a fil qiraati, dan dia sudah mulai masuk bacaan Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Pas bismillah dia salat Id nih, bukan salat Jumat begitu. Dia lupa salat Id nih. Gimana tuh kalau udah lupa tapi udah masuk bacaan? Wa syara'a fil qiraati fatat, maka takbirnya udah lewat. Udah enggak usah mundur lagi, terusin baca, enggak usah balik lagi ke takbir-takbir tadi. Kenapa? Ya udah lewat. Waktunya ada yang lewat. Sama ketika kita lagi salat kan juga sama. Ketika takbir Allahu Akbar, kemudian langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung baca ta'awudz, enggak baca doa iftitah. Enggak bisa, enggak, jangan ngulang. Karena waktunya udah lewat. Waktu tempat doa iftitah itu udah lewat. Jangan ngulang, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak usah balik. Jadi waktu yang sudah lewat tuh jangan mundur lagi. Terusin. Wa yaqra'u ba'dal fatihata fil ula qaf. Kemudian ketika sudah baca al-Fatihah, setelah baca al-Fatihah, fil ula di rakaat pertama baca surat Qaf. Tapi jarang. Saya sepanjang. Sepanjang ngimamin sholat Idul Fitri, Idul Adha tuh, ya paling banter sabihi sama hal ataka hadisul wasiyah kan begitu. Kamu kok iya? Enggak, Fif, salah tuh. Salah tuh, Fif. Titik satu aja. Enggak ada titik dua. Jadi sepanjang ya kita tahu sih sunnahnya surat Qaf kan begitu. Cuman kondisi surat Sabih sama surat Hal Ataka kan juga disyariatkan, artinya riwayatnya ada begitu. Wa yaqra'u ba'dal Fatihati, baca setelah surat Al-Fatihah fil ula di rakaat pertama surat Qaf, wa fi tsaniyati iktarabati sa'atu wa syaqqal qamar kan begitu. Rakaat kedua bikamaliha, secara sempurna. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi baca lama nih surat Qaf nih ya. Mungkin kalau di pesantren iya, kalau di pesantren di beberapa tempat gitu. Itu dibaca. Wa takunul qira'atu jahran, dan bacaannya dibaca secara jahr. Dikeraskan li sunnah, karena memang begitulah sunnahnya. Artinya yang teriwayat dari Nabi Muhammad Idul Fitri, Idul Adha, itu sholat apa namanya jahar gitu. Di Nabawi itu di pintu 7 ada masjid namanya Masjid Al-Ghomamah. Sampai sekarang masih dibuka, maksudnya masih aktif gitu ya. Masjid Al-Ghomamah. Orang Indonesia bilangnya masjid di atas awan. Salah satu kenapa itu dijadikan masjid, karena dulu Nabi Muhammad pernah sholat id di situ katanya. Sebagian riwayat. Saya belum nemu apa namanya, belum cek dari kitab apa. Cuman waktu apa namanya, waktu umroh itu ketemu sama ustadz yang bilang, ah, Nabi Muhammad pernah sholat di sini. Makanya waktu itu Sayyidina Ali jabat jadi khalifah, Sayyidina Ali itu bikin sholatnya di situ satu tahun. Nah, tahun kapan gitu Sayyidina Ali bikin sholat di masjid namanya Al-Ghumamah. Masjid di atas awan kalau kata orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia yang muda-muda, yang kayak umuran kita nih, umuran saya, nggak kenal masjid di atas awan. Yang masjid di atas awan tuh orang tua entah. Jadi omongan omongan teman-teman haji zaman dulu gitu ya, temannya haji zaman dulu dia bilangnya masjid di atas awan. Sampai sekarang nyebutnya masjid di atas awan. Padahal namanya Masjid Al-Ghumamah. Benar sih Al-Ghumamah kalau diartiin kan masjid awan kan gitu Al-Ghumamah. Mana tadi? Wa takunu al-qira'atu jahran li sunnah wa ijma'il ummah. Wa kadza, dan begitu juga yajhar bit takbirati, dengan takbir-takbir yang tadi. Tsumma yusannu ba'da salati, kemudian disunnahkan setelah salat khutbatan, itu dua khutbah. Jadi bedanya Jumat dengan Idul Adha Idul Fitri, salat Jumat khutbahnya syarat, Idul Fitri Idul Adha khutbahnya sunnah begitu. Wa thumma yusannu ba'da salati khutbatani lima rawa syekhani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yusalluna al-'ida qabla al-khutbah, karena mereka semua melakukan salat id sebelum khutbah. Jadi salat id duluan kemudian baru khutbah. Falau khutbah qabla salam. Kalau ada orang yang khutbah sebelum salat gitu. Ada pengurus masjid bikin-bikin teknis sendiri. Oh, kita khutbahnya sebelum salat aja. Sekalian nunggu jemaah begitu. Nah, entar di akhir kita bahas tuh saat Maulana Malik kan nanya. Dapat job nih kita imam, ustadz dipanggil sholat id dua kali begitu. Mana tadi? Falau khutbah qabla sholati, kalau seandainya ada khatib, ada imam khutbah sebelum sholat id, lam yu'tadda biha, maka tidak dihitung khutbah. Artinya khutbahnya itu tidak termasuk khutbah yang disunahkan. Maka yang dia kerjakan sebagai khutbah itu bukan khutbah, bukan sunnah Idul Adha, tapi itu sunnah mau itu aja. Sebagai bentuk nasihat kebaikan dapat pahala, tapi sebagai sunnah Idul Fitri Idul Adha dia bukan begitu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, dan ala sahih sahab, pendapat yang sahih yang benar, as-sahab yang tepat adalah dinas alaihi Syafi'i, yang memang dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa taqrirul khutbati huwa bil qiyasi 'ala al-jum'ati. Gimana nih? Oh. Ada titik apa koma fi setelah Imam Asy-Syafi'i? Wa lam yu'tad biha 'ala sahih as-sahabi alladhi nassa 'alaihi Syafi'i. Gitu. Titik atau koma. Wa taqrirul khutbati huwa bil qiyasi 'ala al-jum'ah. Dan takrir, mengulang khutbah sekali lagi, itu khutbahnya dua kali, itu dikiaskan dengan Jumat. Nah, ada koma. Iya, ada koma, titik, sama. Di sini nggak ada nih, bingung jadinya. Wa takrirul khutbati, dan mengulang khutbah dua kali, artinya khutbahnya dikerjakan dua kali, dipisahkan dengan duduk, itu dalilnya bil kias, dengan kias. Artinya, ada sebagian ulama Syafi'i, bukan sebagian, malah banyak yang bilang khutbah Idul Fitri itu sekali. Dan saya tuh berapa tahun jadi khotib Idul Fitri itu ketemu masjid yang khutbahnya tuh cuma sekali. Jadi kita di sini biasa Ustaz khutbah Idul Fitri itu cuma sekali. Jadi ketemu yang dua kali ya ketemu yang khutbah sekali ya ketemu juga begitu. Ya kita kan sesuai pesanan aja kan gitu. Namanya orang dipanggil sesuai pesanan, kita nggak bisa ngedebatin. Wah enggak atau enggak sunnah. Untungnya kan kita belajar. Untungnya kita tahu, oh di sini sekali. Kita jadi enggak ini. Masa sekali doang sih? Enggak benar tuh sholat itu khutbahnya sekali. Dua kali kan sama kayak Jumat. Bedanya cuma tempatnya doang, sebelum sama sesudah sholat. Tapi kalau khutbahnya sama doang, enggak didebatin gitu. Kalau kita tahu kan, oh di sini biasa sekali. Enggak ada masalah lah gitu. Jadi khutbah, apa namanya? Takrirul khutbati huwa bil qiyasi alal Jumat. walam yasbut fihi hadis, dan tapi tidak pernah diriwayatkan ada hadis tentang khutbah Id dua kali, kan enggak ada. Itu dikiaskan aja kepada Jumat. Artinya kalaupun orang mau sekali sah saja, enggak ada masalah. Walam yasbut atau walau. Fifth. Teks aneh walau. Kalau ente teksnya walau ganti lam. Walam yasbut fihi, dan tidak pernah diriwayat dalam masalah ini khutbah sekali itu khutbah dua kali hadisun, ada hadisnya enggak ada. Walam, benernya walam. Qalahu An-Nawawi fil Khulasah, itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Khulasah. Walam begitu ya. Di sini nih walau tuh makanya dicoret. Salah. Wa yustahabbu ay yaftatihal ula. Nah, gitu. Qala An-Nawawi apa qalahu An-Nawawi? Pak Jagat. Walam yasbut fihi hadithun qalahu An-Nawawi apa qala An-Nawawi fil Khulasati? Qala. Kalau qalahu An-Nawawi berarti itu yang dikatakan Imam itu soal enggak ada hadis khutbah dua kali. Tapi kalau qala An-Nawawi berarti setelah Khulasatu titik dua. Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu qalahu An-Nawawi, berarti benar. Qalahu An-Nawawi. Ya, betul, emang qalahu An-Nawawi yang benar, qalahu An-Nawawi fil Khulasah titik. Wa yustahabbu, dan dianjurkan. Jadi ada anjuran bukan cuma takbir tujuh kali, tapi ada anjuran yustahabbu ayyaftatihal ula. Ada anjuran lain, kan tadi kita sebut tadi di awal, bahwa anjuran tujuh kali dan sembilan kali itu bukan keharusan. Ada variasi riwayat. Karena ada variasi riwayat, maka takbir di rokat pertama dan rokat kedua itu bukan merupakan rukun. Kenapa? Ada variasi riwayat. Bahkan diaminkan oleh Imam Asy-Syafi'i, artinya diaminkan oleh ulama Syafi'i, boleh juga, bahkan dianjurkan juga kalau ada imam mau takbir fil ula di rokat pertama bitis itakbirat dengan sembilan takbir. Ah, bukan ini, bukan sholat. Ini khutbah maksudnya. Ini khutbah. Tapi kalau yang takbir sembilan kali di rokat pertama itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang punya qaul takbir di awal itu 9 kali, di rakaat kedua 3 kali. Itu apa namanya 5 kali. Imam Abi Hanifah takbir yang apa namanya? Takbir itu yang pertama Imam Abi Hanifah justru 5 kali. Benar, rakaat kedua 3 kali. Mazhab Imam Malik itu kayaknya sama kayak Imam Syafi'i gitu. Jadi variasi riwayatnya banyak. Karena itu bukan masuk dalam kategori rukun sholat. Wa yustahabbu, dan dianjurkan ketika khutbah ayyaftatiha, dia membuka al-ula khutbah pertama bitis takbirat dengan 9 takbir. Wa tsaniyah, dan yang kedua bitis bisab takbirat dengan 7 takbir. Jadi pertama 9, kedua 7. Nah itu apa namanya khotib tuh, itu sih bukan keharusan tapi anjuran, cuman tuh jadi standar tuh ya, kayak jadi standar. Kita nih, bukan kita, orang-orang yang dalam lingkup pengurus masjid tuh sering ngitungin, dengerin nih khotib nih berapa kali ditakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu mulainya langsung dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham, dihitungin tuh gitu. Kalau kurang dari 9 takbir, ini besok jangan jadi khutbah Jumat nih. Khutbah itu aja yang sunnah salah, apalagi khutbah Jumat. Digituin, dicoret. Wa'alam ketahuilah anna salata tajuzu fi sahra. Salat itu boleh dikerjakan di sahra, di padang terbuka. Fa'in kana bi makkata, tapi kalau dia berada di Makkah, fal masjidil haram. Fal masjidul haram, maka masjidul haram afdalu qat'an, itu lebih baik qat'an, no debat. Qot'an itu artinya neban. Pokoknya kalau ente di Mekah, sholat itu enggak boleh di mana-mana, yang paling bagus itu di Masjidil Haram. Wa alhaqqa bihi Saydalani, dan kemudian diilhaqkan. Apa Saydalani itu maksudnya? Saydalani itu ulama. Wa alhaqqa bihi Saydalani, kemudian Imam As-Saydalani menyamakan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa maksudnya, wa in kana fi ghairi Makkah. Jadi tempat yang paling afdol untuk sholat Idul Fitri Idul Adha kalau ente di Makkah itu Masjidil Haram. Tapi kalau di luar kota Makkah itu Masjid Al-Aqsa. Fa in kana udhrun, tapi kalau ada uzur, kamatorin, seperti hujan, fal masjidu afdol, maka masjid itu jadi lebih afdol. Artinya gini, sholat di shohrok boleh kalau tidak ada uzur, tapi ketika ada uzur maka di masjid lebih afdol. Wa in lam ya, ah bukan, fa in kana udhrun kamatorin fal masjidul afdol, wa in lam yakun udhrun, kalau ada uzur maka hujan, kalau ada uzur seperti hujan, tukang tahu nih bikin, fa in kana udhrun, kalau ada uzur kamatorin seperti hujan, fal masjidu afdol, maka masjid yang paling afdol, wa in lam yakun udhru, walaupun tidak ada uzurnya. Boleh itu di shohro, di padang terbuka, di lapangan, tapi masjid lebih afdol. Baik ada atau tidak ada uzur, masjid itu lebih afdol. Dalam pandangan Syafi'i itu masjid lebih afdol. Fa in daqa, tapi kalau masjidnya sempit, fa in daqa al-masjidu, kalau masjidnya sempit, fa shohrohu aula, maka lapangan lebih utama. Jadi ke lapangan kapan? Kalau masjidnya enggak muat. Bal yukrahu fi'luha fil masjid, bahkan dimakruhkan kalau tetap dipaksa di masjid enggak muat, itu dimakruhkan salat di masjid. Jadi dempet-dempetan kan. Wa in kana al masjid wasi'an, tapi kalau masjidnya luas, fa sahihu, maka pendapat yang sahih, annal masjid aula, bahwa masjid itu jauh lebih utama. Wallahu taala alam, begitu ya. Kemudian jawaban atau pertanyaan Ustaz Maulana Malik, karena ada perbedaan satu Syawal. Ini kalau ada perbedaannya. Kalau ada perbedaan. Bagaimana hukumnya ada Ustaz yang menjadi imam id dua kali di hari yang berbeda? Pertama, sholat id itu hukumnya sunnah. Dikerjakan atau tidak dikerjakan, gak ada masalah. Gitu ya. Dan imam, hukumnya sama sebagaimana muslim, sholatnya sunnah hukumnya. Yang kedua, sholat id itu adalah sholat yang disyariatkan karena sebabnya. Sebabnya apa? Terbit matahari di waktu fajar, terbit matahari. Sebabnya terbit matahari di hari pertama id, di hari pertama Syawal atau di hari 10 Dzulhijjah. Artinya kalau dia mengerjakan sholat id di tanggal kedua, tanggal 2 Syawal, berarti dia mengerjakan bid'ah. Karena dia melakukan syariat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dia keluar dari jalur resminya. Jalur sholat id itu dikerjakan tanggal 1. Tapi kalau menurut dia, itu tanggal 2, begitu ya. Itu tanggal 2. Bid'ah itu ustaz. Udahnya bid'ah, dia khutbah-khutbahnya bid'ah lagi. Dia bikin-bikin baru sendiri, itu namanya ngacak-ngacak. Kenapa? Karena sholat id adalah sholat yang sudah ditetapkan waktunya. Begitu. Jadi bukan sholat yang, ya kayak kita sholat sunnah mutlak kan bisa kapan aja, tapi sholat itu bisa sholat sunnah mutlak. Maka kalau menurut dia, jadi tinggal ngikutin yang mana nih. Kalau dia bilang sholat id besok, ternyata hari ini udah ada panggilan Idul Fitri, berarti dia sholat id di waktu Ramadan. Bid'ahnya lebih gede lagi. Ramadan ngedosa dia. Tapi kalau dia bilang hari ini sholat id, tanggal 1 dia id begitu, kemudian diikut juga besok sholat, jadi imam hari kedua, bid'ah lagi. Cuman mending bid'ahnya kagak Ramadan. Jadi ngedosanya nggak di Ramadan, mending lah begitu. Cuman sama-sama bid'ahnya. Berarti sah juga. Iya sama, imam sama khotib juga sama, lebih-lebih lagi. Jadi karena sholat itu sholat yang sudah ditetapkan sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya kan antara dua ya. Ada ulama sebab sholat itu apa? Tergelincir matahari di hari terakhir Ramadan. Tapi yang lain lanjut, sebab sholat itu terbit matahari di hari Aid begitu. Di hari di hari 1 Syawal. Maka kalau ada orang mengerjakan Id di tanggal 2, itu bid'ah beneran namanya tuh. Bid'ahnya disepakati gitu. Maka itu bagi orang yang punya jadwal dua gitu, bagi para satid, ya kontek-kontek temen dong kan gitu. Kesian temennya kan juga pada nganggur. Jangan cuma dua-duanya begitu. Kita juga nih ya, kalau Jumatan ya, sering dapat 2-3 gitu ya. Kita sih pengen ntar ya Jumatan jam 2-an dikit, habis khutbah di sini, aneh khutbah ke situ, bisa gak? Kan gak mau. Gak mau. Emang kudu bagi rezeki kan gitu. Bagi pengalaman juga sama ustaz-ustaz yang lain. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di esok hari. Saya mohon koreksi bagi para asatidz, guru-guru kami, tokoh masyarakat, ajengan, Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi baik bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali jika ada koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah kita, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Pak Januar, kalau tertinggal sholat id di rumah nggak apa-apa, sholat id sendiri. Jadi sholat id disyariatkan berjamaah, ya bagus, sendiri juga boleh. Kalau dia ketinggalan sholat id di rumah nggak apa-apa, nggak sholat id juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting masih di waktunya. Waktunya itu antara terbit fajar sampai zuhur. Jadi ketika selama waktu itu dia masih ada, sholat nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Ada khutbahnya, nggak pakai khutbah bagus, pakai khutbah juga nggak ada masalah. Artinya mau khutbah ya bagus, nambah pahala. Nggak pakai khutbah juga bagus. Karena itu hukumnya bukan kewajiban. Radhiyallahu anhu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.